jika memohon kepada malaikat untuk mendoakan kita kepada Allah, apakah termasuk kesyirikan? Ya. Jadi kalau dia berkata, wahai malaikat Jibril, ya, mohonkanlah kepada Allah agar saya diampuni misalnya, dimudahkan. Ini apa ini? Ini agama kaum musyrikin. Ya. Kok ragu-ragu? Jelas ya? Baik. Tapi kalau dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah Jibril, jadikanlah Nabi Muhammad, ya, orang-orang yang memberi syafaat untukku, ini enggak ada masalah. Dia doanya kepada siapa? Kepada Allah. Tapi dia untuk menjadikan sebagian hambanya memberi syafaat untuknya di hari kiamat. Baik.